Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka belajar Al-Qur'an, membaca Al-Quran dan mendengarkan Al-Quran, yang mudah-mudahan kita termasuk dari golongan orang-orang yang terbaik, orang-orang yang Allah, yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah, sebaik-baik orang di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan melaksanakan program atau salah satu program ma'had kita, yaitu tasmi' bulanan atau tasmi' bersama. Bersama para pengajar, pengurus dan para wali santri, untuk mendengarkan atau menyimak hafalan anak-anak kita. Dan tidak samar bagi kita tentang keutamaan-keutamaan membaca Al-Quran. Sudah kita bahas dalam pelajaran-pelajaran sebelumnya. Demikian pula tidak samar bagi kita tentang keutamaan-keutamaan mendengar Al-Quran, dan kita yang menyimak bacaan atau hafalan orang lain atau hafalan anak-anak kita, maka kita termasuk dari orang yang mendengar bacaan Al-Quran, bacaan yang dirindukan oleh orang-orang soleh. Bahkan orang-orang soleh dari kalangan jin, mereka mendengarkan bacaan Al-Quran, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan dalam surat Al-Ahqaf ayat 29 sampai seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, duduk. Wa id sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallau ila qaumihim mundhirin. Dan ingatlah ketika kami hadapkan kepada engkau sekumpulan dari kalangan jin, segolongan atau sekumpulan jin yang mereka mendengarkan Al-Quran, mendengarkan dengan seksama. Falamma hadaruhu qalu ansitu, dan ketika mereka menghadiri pembacaan Al-Quran tersebut, mereka mengatakan kepada sebagian yang lain, ansitu, tenanglah kalian, diamlah kalian, itu dengarkan dengan seksama. Ini di kalangan jin. Falamma qudiya wallau ila qaumihim mundhirin, dan ketika telah selesai pembacaan Al-Qur'an, telah selesai mendengarkan Al-Qur'an, mereka kembali kepada kaum mereka memberikan peringatan. Qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa. Mereka berkata, wahai kaum kami, sesungguhnya kami mendengarkan suatu kitab, yaitu Al-Qur'an, yang diturunkan setelah Musa alaihissalatu wassalam. Musaddiqan lima baina yadaihi yahdi ilal haqqi wa ila tariqin mustaqim. Yang Al-Qur'an tersebut membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan memberi petunjuk kepada kebenaran dan memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Ya qaumana ajibu da'iyallah wa aminu bih. Wahai kaum kami, penuhilah seruan para da'i ilallah, orang-orang yang menyeru kepada Allah, penuhilah dan berimanlah kepadanya. Yaghfir lakum min dzunubikum. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa yujirukum min adzabin alim, dan Allah akan melindungi kalian dari azab yang pedih. Wa man la yujib da'i Allah falaysa bimu'jizin fil ard. Dan barang siapa yang tidak memenuhi, tidak menyambut seruan kepada Allah, tidak menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka falaysa bimu'jizin fil ard, maka mereka tidak bisa melepaskan diri dari azab Allah di atas muka bumi ini. Walaysa lahum min dunihi aulia, dan mereka tidak akan memiliki penolong atau pelindung kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yaitu tidak ada yang bisa melindungi dan menolong mereka kecuali Allah. Ulaika fi dhalalim mubin, mereka adalah orang-orang yang berada dalam kesesatan yang jelas karena tidak menyambut naam orang yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam ayat-ayat di atas kita bisa memahami mengetahui bahwasannya orang-orang yang menginginkan kebenaran dari kalangan jin, mereka mendengarkan Al-Quran dan mereka takjub dengan Al-Quran, kemudian pulang dari majelis tersebut atau setelah mendengarkan Al-Quran, mereka kembali ke kaum mereka masing-masing memberi peringatan. Nah, sehingga mendengarkan Al-Quran menjadi sebab seseorang akan mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk kepada jalan yang lurus. Nah, ini kalangan jin, kita jangan kalah dengan jin. Dari sisi penciptaan kita lebih mulia dari jin. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Jin. Surat yang tidak asing bagi kita, yang dihafal sama anak-anak kita ya. Nah, yang nanti pun antum sepertinya akan mendengarkan bacaan surat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Katakan wahai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwasannya sekelompok dari jin telah mendengarkan Al-Qur'an. Dan mereka berkata, inna sami'na Qur'anan ajaba, sesungguhnya kami telah mendengar Al-Qur'an yang menakjubkan. Ya. Nah, terkagum-kagum dengan bacaan Al-Qur'an. Ya. Apalagi kalau kita faham dengan bahasa Arab dan kaidah-kaidah bahasa Arab. Ya. Kalau kita faham, subhanallah, kekaguman terus-menerus ya ketika mendengar bacaan-bacaan Al-Qur'an. Ya. Nah, yahdi ila rusydi fa amanna bih. Yang Al-Qur'an tersebut memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Fa amanna bihi, maka kami pun beriman kepadanya, kata jin. Wala nusyrika bi rabbina ahada, dan kami tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun. Dari jin juga mendengarkan Al-Qur'an, ya. Nah. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau senang mendengarkan bacaan Al-Qur'an dari orang lain. Ya. Nah. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis yang sahih, ya. Kalau enggak salah dalam Sahih Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abdullah bin Mas'ud. Kita ketahui bahwasannya Abdullah bin Mas'ud orang yang ahli ya terhadap Al-Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Abdullah bin Mas'ud, Iqra' alayya al-Qur'an. Bacakanlah Al-Qur'an kepadaku wahai Abdullah. Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, "Ya Rasulullah, aqra'u 'alaika wa 'alaika unzil?" Ya Rasulullah, aku membaca Al-Qur'an untukmu sedangkan Al-Qur'an itu turunkan kepada engkau? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Ashtahi an asma'a min ghairi. Aku ingin mendengarkan bacaan Al-Qur'an dari selainku. Nah, maka akhirnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu memenuhi permintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membacakan Al-Qur'an dan beliau membaca surat An-Nisa. Membaca surat An-Nisa. Sampai pada ayat ya, yang keberapa? Ada yang hafal? Nah, surah An-Nisa. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid. Fajina bika ala haula'i syahida. Maka bagaimana jika kami datangkan nanti, ya. Nah, setiap umat ada syahidnya, ya. Ada saksinya. Nah, kami datangkan, na'am, setiap umat, ya, ada saksinya. Dan engkau akan aku jadikan sebagai saksi bagi mereka. Atau dan engkau ya Muhammad akan menjadi saksi ala haula terhadap mereka. Nah, sampai pada ayat ini, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meneteskan air mata. Kata Abdullah bin Mas'ud, farafa'tu ra'si faraitu tasilu dumu'uhu. Aku mengangkat kepalaku dan aku melihat air mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalir. Menetes, ya subhanallah. Nah, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senang mendengarkan bacaan dari orang lain. Nah. Ya. Pernah juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan bacaan salah seorang sahabatnya yang sedang sholat malam di masjid. Beliau mendengar dari kamar beliau, ya, dan bertanya, siapa itu? Nah, yang membaca Al-Qur'an. Ya. Nah, kemudian disebutkan nama sahabat yang membaca Al-Qur'an tersebut, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan kebaikan. Riwayat-riwayat di atas menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senang mendengarkan bacaan Al-Qur'an dari orang-orang lain. Nah, dan hadis-hadis yang lain yang banyak yang menunjukkan keutamaan na'am bagi orang yang mendengarkan bacaan Al-Qur'an. Dan insyaallah pada pagi hari ini na'am sebagaimana biasa setiap bulan ya, kita ada na'am program tasmi bersama, nah, mendengarkan dan menyimak ya, hafalan anak-anak kita. Nah, kita mengadakan naam kegiatan ini ya, agar para orang tua, wali santri dan santriwati memiliki andil ya, terhadap tarbiyah di ma'had ini. Pendidikan di ma'had ini. Dan agar para wali juga merasakan bagaimana na'am mentarbiyah dan mendidik na'am anak-anak. Dan juga agar mereka para wali santri dan santriwati merasa memiliki ma'had ini. Na'am. Dan juga agar tidak ya, na'am cuek ya. Tidak masa bodoh dengan kegiatan-kegiatan yang ada di ma'had. Karena jangan sampai seorang tua sudah menyerahkan ya, sepenuhnya kepada ma'had tentang pendidikan anaknya ya, yang dia na'am bayar dengan sekian ribu per bulan, kemudian dia angkat tangan ya, na'am angkat tangan ya, taib tidak mau ikut andil dalam pendidikan anak-anaknya. Nah, ya. Jadi seolah-olah sudah mencukupi yang seperti itu. Lah, tidak demikian. Mahad posisinya adalah muta'awin, ya, yang membantu nah, pendidikan anak-anak kita semuanya. Nah, agar mereka terjaga, terdidik, terarahkan, terbimbing. Adapun kewajiban utama untuk mentarbiyah anak-anaknya adalah tetap orang tua ya, tetap orang tua atau para wali santri dan santriwati, mereka yang paling wajib ya. Nah, mereka yang paling utama, yang paling pokok dalam pendidikan anaknya, dan mereka yang paling pokok dalam keberhasilan dan kesuksesan na'am anak-anaknya. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, nah, kita memohon kepada antum semua agar serius ya dalam mengikuti program ma'had ini ya, sebagaimana sudah kita sampaikan juga bahwasanya ini wajib bagi para wali santri dan santriwati dan mustahab bagi seluruh ikhwah. Seluruh ikhwah yang walaupun anaknya enggak di sini mustahab dianjurkan untuk ikut serta dalam kegiatan ini ya, agar juga sama-sama merasa memiliki ma'had ini ya, karena ma'had ini milik kita bersama ya, bukan milik pribadi, bukan milik ustaz ya, nah bukan, tetapi milik kita bersama yang wajib bagi kita untuk menjaga na'am dan memelihara nikmat yang besar ini. Nah, taib. Kemudian yang berikutnya mungkin sebagian bertanya-tanya, ya. Ustaz, saya kan belum mampu membaca Al-Quran aja belum mampu, ya. Ya, ada yang seperti itu. Nah, barakallahu fiik. Taib. Adapun masalah mampu atau tidak mampu, ya. Nah. Itu urusan yang berikutnya. Yang penting para wali dan santriwati ini datang ke ma'had. Nah, diantaranya mendengarkan tausiah, ya, dan diantaranya juga bisa membantu dengan kegiatan yang lain. Misalkan mengamankan anak-anak yang ribut, ya. Misalkan mengamankan parkir, misalkan, atau yang semisalnya yang bisa dia lakukan, ketika memang dia sangat bodoh sekali, sama sekali alif bata pun nggak bisa, ya. Tapi yo apa ada yang seperti ini? Ikhwah ahlus sunnah salafi, ada yang masih belum tahu alif bata tha? Hah? Kalau ada miskin, ya. Nah, miskin, maka dari itu belajar. Ya, belajar. Oh, Ustaz, saya belum bisa. Belajar makanya, ya. Supaya termotivasi. Kegiatan ini pun diantara tujuannya untuk memotivasi para wali belajar gitu. Aduh, Ustaz, saya belum bisa menganyam. Makanya belajar, ya, termotivasi. Oh, ya, saya ada kewajiban untuk menyimak tiap bulan di ma'had misalkan. Maka saya harus belajar. Belajar. Walhamdulillah ikhwah yang bisa-bisa baca Al-Qur'an banyak, ya. Para mudarrisun banyak, walhamdulillah, ya. Antum bisa datang ke ma'had, ke masjid, menetapkan waktu dengan mereka, privat dengan mereka, ya. Ya, kita lihat ada 1-2 orang yang privat, ya. Ada yang sama Ami Hilmi, ada yang sama Naam, Ami-Ami yang lain. Ada yang privat-privat. Nah, berarti sungguh-sungguh pengen bisa belajar, pengen bisa membaca Al-Quran dengan baik. Nah, hanya saja kami ingatkan agar privatnya di ma'had. Privatnya di pondok sini, ya. Nah, jangan antum mengundang fitnah kepada ustadz-ustadz antum. Ya. Bantu ustadz-ustadz antum, ya, untuk ikhlas. Nah, jangan mentang-mentang antum punya uang, ya. Nah, akhirnya ustadznya dibayar, privatnya di rumah saya, ya, waktunya pun saya tentukan, ya. Nah, harus tepat waktu, ya. Akhirnya ustadz-ustadznya datang ke rumah-rumah menghinakan diri, ya. Nah, menghinakan diri ke amplop, menghinakan diri ke hadiah. Allahul musta'an, ya. Bantu ustadz-ustadz antum untuk ikhlas, ya. Bantu ustadz-ustadz antum untuk memuliakan ilmu, tidak menghinakan ilmu, ya. Yang mau privat datang ke sini, ya. Kalau semua yang mau privat datang ke sini, ramai masjid ini, ya, makmur. Nah, dan disyariatkan memakmurkan masjidullah, masjid-masjid Allah dengan ilmu, halaqah-halaqah, majelis-majelis, ya, qiraatul Quran dan seterusnya, ya. Memakmurkan masjid-masjid Allah. Yang mau privat datang ke masjid, ya. Walhamdulillah para mudarrisun banyak. Antum tetapkan waktu dengan mereka, ya. Nah, baik. Bantu ustadz-ustadz untuk tidak menghinakan ilmu, sehingga harus datang ke rumah-rumah antum, ya. Antum ngasih waktu, aduh, saya ada waktu ini, kalau siang kerja, saya pulang kerja jam 10 malam, saya ada waktu jam 11 malam misalkan, ustadz harus datang, ya, jam 11 malam. Ustadznya dibiasakan seperti ini, ya, kasihan. Nah, bantu ustadz-ustadz kita untuk ikhlas, ya. Bantu ustadz-ustadz kita untuk memuliakan ilmu, bukan menghinakan ilmu. Al ilmu yu'ta, ilmu didatangi, ya. Nah, datang ke ma'had, ya. Nah, demikian pula pelajaran-pelajaran yang lain, ya, selain pelajaran Al-Qur'an. Nah, dimohon, baik pelajaran umahat, pelajaran ikhwan, dimohon difokuskan di ma'had, ya. Yang privat-privat, ya. Nah, yang majelis-majelis halaqah-halaqah, semuanya dilaksanakan di ma'had. Nah, bantu para ustadz-ustadz kita untuk ikhlas. Bantu para ustadz-ustadz kita untuk tidak menghinakan ilmu. Nah, baik, artinya di sini antum belajar, belajar biar bisa. Jangan antum alasan, aduh, Ustaz, saya enggak bisa tasmi ini. Antum bilang enggak bisa, kemudian antum enggak berusaha, ya sama aja. Ya. Berarti antum ridho mungkin dalam keadaan jahil, dalam keadaan bodoh, ya. belum bisa baca Al-Quran, ya, miskin. Padahal jatah hidup di dunia ini sudah sedikit misalnya, ya, tinggal sedikit. Ya. Nah, maka jangan sampai terjadi yang seperti ini. Apalagi ahlu sunnah, salafi, ya. Nah, belajar Al-Quran. Nah, inilah yang dipelajari, ya, kaum muslimin sejak dahulu, sejak anak-anak, ya, mereka itu belajar Al-Quran. Dan bukan karena sudah tua usianya kemudian enggak bisa, ya, kemudian enggak mau belajar, bukan seperti itu. Nah, mungkin mengenal dakwah ini sudah tua, kemudian belum bisa ngaji. Nah, ya, tidak ada halangan baginya untuk belajar. Mulai dari alif, ba, ta, fa, ya. Belajar, terus belajar, serius, ya. Nah, tidak setengah-setengah. Nah, akhirnya putus lagi di jalan, ya. 2 tahun, 3 tahun, jilid 1 Aisyar enggak selesai. Semangat, cari tadi mudarris, pengajar yang bisa continue mengajarkan Al-Quran. Nah,